Mitra Bisnis, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, masih banyak tender di BUMN dan kementerian yang prosesnya tidak bersih, kong kali kong, dan diatur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur. Pak Natsir, apa komentar Anda? Saya kira kalau Pak Dahlan ini kan bekas mantan pengusaha juga gitu. Jadi permasalahan untuk pekerjaan proyek itu kan ya pasti beliau tahu lah. Bahwa terjadi di BUMN saya kira ya di mana-mana juga terjadi. Tapi saya kira di BUMN yang juga memang terbesar juga sih gitu. Ya artinya sepanjang tender belum berlaku secara otomatis masih ada tender-tender yang bisa diatur gitu loh. Terutama dalam pengadaan-pengadaan barang apa gitu ya. Kalau bicara tender sih mana-mana juga terjadi masalah gitu. Tapi kan tidak bisa digeneralisir juga gitu loh. Makanya kenapa anggaran kita terlambat karena banyak kekhawatiran orang takut untuk melaksanakan tender gitu. Karena kalau dibuka tender lantas tiba-tiba ada masalah kan jadi persoalan lagi gitu. Sehingga banyak pimpro-pimpro yang tidak mau mengambil risiko. Ada saran Pak, agar kedepannya proses tender bisa lebih bersih? Ya sepanjang pengawasannya bagus, apalagi dengan menggunakan e-government, e-tender saya kira tidak ada masalah gitu. Tapi kan sekarang masih banyak yang manual gitu. Memang apa kendalanya Pak, sehingga banyak proses tender BUMN yang tidak bersih? Ya kembali lagi di situ bahwa tergantung kepentingan gitu kan. Karena persaingannya yang ketat begitu ketat sehingga dengan berbagai cara harus ditempuh gitu. Apa dampak dari tender yang tidak bersih ini Pak? Ya pertama tentu kalau murah yang jadi masalah itu adalah kita tidak dapatkan mutu suatu barang atau mutu suatu bangunan gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah mutu bangunan itu bisa tidak bertahan lama gitu. Demikian Natsir Mansyur, saya Kiki Wijaya.